Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'unsi rahmatan lil'alamin. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita di pagi hari ini, dan kita masih menyelesaikan permasalahan seputar masalah imani. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas takyif fikih dan berikut tarjih untuk imani. Di situ kami menyebutkan ada tiga pendapat para asatidah, atau kalau bisa kita tambahkan jadi empat pendapat para asatidah terkait status imani dan hakikat imani. Apakah dia akadnya adalah akad utang, ataukah akad ijarah mausuf fi dhimmah, ataukah akadnya akad wadiah, ataukah akadnya sarf. Dan dari sekian pendapat ini, pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang mengatakan bahwa imani hakikatnya adalah akad sarf. Sehingga ketika ada orang yang top up imani, maka yang sejatinya dia lakukan adalah dia sedang melakukan akad sharaf, di mana dia menukarkan uang kartal dengan uang digital. Baik. Dan kami menyebutkan beberapa fatwa yang mendukung bahwasanya imani adalah akad sharaf. Sehingga di situ terjadi pertukaran antara uang dengan uang, bukan memberikan utang yang kemudian disimpan oleh penerima utang lalu nantinya akan ditarik kembali oleh pemberi utang. Berikutnya kita akan bahas aturan yang berlaku untuk imani jika kita sepakat bahwasanya akadnya adalah akad sharaf. Saya kembali ulang ya. Tayyib. Jadi kita akan melakukan tahapan yang disebut dengan tahapan takrir. Takrir ahkam. Yaitu penyebutan kesimpulan hukum terhadap imani. Kemarin kita sudah melakukan takyif. Takyif imani adalah akad sarf. Imani adalah uang digital ya. Sehingga ketika ada orang yang top up imani, maka yang terjadi adalah dia melakukan akad sarf. Menukar, akad sarf itu akad tukar menukar uang dengan uang. Uang apa dengan uang apa yang dipertukarkan? Yang dipertukarkan adalah satuannya sama ini ya, akad sharaf dengan satuan yang sama. Satuan sama dalam arti sama-sama rupiah, sama-sama IDR. Akad apa dengan apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah akad menukar uang kartal, baik yang tunai maupun yang ada di rekening, ditukar dengan uang digital. Yang ini tersimpan dalam chip yang ada dalam apa? Kartu e-money. Namun sebelumnya begini ya. Ketika kita melakukan takyif, takyif itu kan berarti kita sedang mendekatkan permasalahan yang sifatnya kontemporer kepada kasus yang ada di masa silam, agar nantinya kita bisa melakukan takrir hukum, kesimpulan hukum, dan nanti persyaratan yang berlaku apa saja. Yang namanya pendekatan itu berarti kita mencari mana yang kira-kira paling berpotensi, sehingga bisa jadi tidak 100%. bisa jadi ada sisi-sisi yang kayaknya tidak sesuai. Maksud saya begini, kemarin kita sampaikan bahwa dalam takyif fikih di Emani ada 4 pendapat ya. Ada yang mengatakan utang, ada yang mengatakan apalagi wadi'ah, ada yang mengatakan ijarah mausuf fi dhimmah, dan kita mengambil pendapat yang terakhir adalah sarf. Dalam masing-masing akad ini, mereka punya konsekuensi sendiri-sendiri. Utang ada konsekuensinya, wadi'ah ada konsekuensinya, IMFD juga ada konsekuensinya, sarf juga ada konsekuensinya. Dan kita kesulitan ketika kita memahamkan salah satu dari, atau kita membawa emani ini kepada salah satu dari 4 kemungkinan ini, 4 kemungkinan takyif fikih ini, yang dia memenuhi konsekuensinya 100% itu hampir sulit. Misalnya, saya membawa Anda untuk memahami emani pada akad sharf. Betulkah di situ berlaku akad sharf 100%? Maka mungkin kita bisa nyatakan barangkali tidak 100%. Artinya masih ada celah di mana akad sharf itu tidak terpenuhi 100%. Bisa dipahami insya Allah maksud saya. Saya ulang ya. Jadi masing-masing akad ini ada konsekuensinya. Misalnya IMFD itu ada 5 konsekuensi. Sharf ada 6 konsekuensi misalnya ya. Wadi'ah ada berapa misalnya? Ada 5 juga. Utang ada 6 konsekuensi. Nah, kalau kita bawa misalnya ke sharf, bisa jadi ada salah satu konsekuensinya yang enggak dipenuhi. Pak, nyatanya dalam akad sharf itu misalnya salah satu konsekuensinya enggak terpenuhi. Kalaupun itu terjadi, bukan berarti menyebabkan akad sharf itu jadi tidak berlaku. Karena kalaupun kita dekatkan kepada yang lain, pasti nanti konsekuensinya juga tidak terpenuhi 100%. Tapi kita berusaha untuk mendekatkan kepada mana yang kira-kira lebih memenuhi. Itu yang saya maksud. Bahasanya kita menggunakan takyif fikih membawa kepada salah satu yang paling berpotensi. Ini saya tegaskan karena setelah bahas emani kemarin, jadinya ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baik melalui komen di WA maupun komen di mana, di Facebook, di fanpage maupun di YouTube. Apalagi saya menyadari bahwa kajian ini tidak hanya sebatas ditonton oleh kawan-kawan yang sedang belajar masalah muamalah, juga ada sebagian asatidah yang kadang melihat dan kadang muncul kritikan, kenapa nggak diarahkan ke akad utang atau wadi'ah, kan ada seperti ini. Salah satu contoh kemarin ada salah satu komentar ya, ada komentar, di komentar itu disebutkan bahwa ketika saya membahas akad utang itu kan bisa ditarik sewaktu-waktu sebagaimana akad wadi'ah bisa ditarik sewaktu-waktu. Kalau sharf tidak bisa ditarik sewaktu-waktu. Terus ada komentar, sekarang emani di bank tertentu itu bisa ditarik melalui EDC. Dia tidak mengatakan melalui ATM, tapi bisa ditarik melalui EDC. Berarti kan itu akadnya bukan sharf, tapi itu utang atau wadi'ah. Baik, saya memberikan jawaban begini, bahwa sharf itu bisa saja dikembalikan kepada asalnya, selama di situ ada kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya begini, IDR ditukar dengan USD. IDR ditukar dengan USD. Anda punya 14 juta IDR. Lalu Anda mendapatkan 1000 USD. Ini 14 juta ya. Setelah Anda mendapatkan 1000 USD, Anda bawa itu pulang. Sampai di rumah, Anda cuma pakai 500 misalnya. Lalu sisa 500 USD, Anda mau kembalikan ke money exchange tadi, yang dia punya IDR. Boleh enggak misalnya dia si A ya? Boleh enggak misalnya si A itu menolak? Boleh, kenapa? Karena si A dalam hal ini berhak untuk tidak melakukan akad dengan siapapun terhadap IDR yang dia punya. Itu haknya si A. Namun andaikan si A menerima, baik Pak, nanti kalau ada sisa Pak, sisa dolar, kembalikan saja ke tempat kami, akan kami tukar dengan rupiah. Andaikan si A itu menerima, apakah kemudian akadnya berubah menjadi akad utang? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tayyib. Sehingga ketika si A menerima, kalau ada sisa USD, silahkan kembalikan ke tempat saya, nanti Bapak akan saya kembalikan rupiahnya sesuai dengan nilai sisa. Tapi harganya berubah, harganya berbeda, ada harga jual, harga beli. Apakah itu kemudian menyebabkan akadnya jadi utang? Jawabannya tidak. Ini tetap akad sharaf. Sehingga sama seperti kita beli dalam jumlah banyak, misalnya beli beras dalam jumlah banyak, lalu ternyata kita makan setengahnya, setengahnya kita kembalikan ke toko, dikembalikanlah duit. Apakah itu berubah akadnya jadi utang beras? Jawabannya tidak. Tapi yang terjadi adalah buyback. Pemilik toko membeli kembali barang yang sudah pernah kita beli karena kita tidak membutuhkannya. Nah, yang saya pahami di EDC ya, Anda punya e-money, kemudian di salah satu toko misalnya, e-money ini bisa dicairkan ke dalam rupiah fisik dengan menggunakan EDC. Bisa, tapi toko itu bersedia atau tidak? Kalau tokonya bersedia, berarti yang terjadi kan sharaf, bukan akad utang piutang. Yang terjadi adalah sharaf. Baik, mungkin masih agak sedikit bingung, tapi kalau misalnya Anda merasa kebingungan, karena di sini kita sedang membahas takyif ya. Takyif itu memang kadang harus melihat latar belakang pendekatan masing-masing. Kenapa disebut utang? Kenapa disebut wadiah? Kenapa disebut IMFD? Sebenarnya modalnya itu di sini. Akad utang itu definisinya apa? Terus konsekuensinya apa saja? Nah, kalau kita belum memahami akad utang definisinya apa, konsekuensinya apa saja, itu namanya cukup rumit untuk bisa melihat tarjih dari takyif. Karena itu kami sarankan, misalnya Anda menyimak kajian Ustadz Arifin Badri atau Ustadz Erwandi atau asatidah yang lainnya yang bahas masalah muamalah, kemudian dia menyampaikan sebuah takyif, kok bingung, maka sebaiknya ikuti saja saran yang diberikan oleh sang Ustadz. Ustadz misalnya nyarankan itu akadnya utang, baik, ikuti akad utang, karena kita kesulitan untuk melakukan tarjih, kecuali kalau Anda bisa melakukan tarjih. Kayaknya saya nggak sepakat dengan pendapat Ustadz yang mengatakan itu utang, karena saya punya pertimbangan ini. Nah, silakan Anda gunakan pertimbangan Anda. Baik. Nah, kembali ke sini tadi ya. Kalau e-money bisa dicairkan melalui EDC, itu sama dengan ada orang yang menerima pengembalian dolar, kemudian dia nanti ngasih rupiah. Dan itu bukan masuk dalam kategori akad utang, tapi lebih tepat itu adalah akad sharaf. Sehingga sekali lagi wallahu ta'ala alam, saya sangat cenderung dengan pendapat yang mengatakan bahwa e-money itu adalah uang yang baru, dan orang yang top up e-money hakikatnya dia sedang melakukan akad sharaf. Nah, selanjutnya setelah kita tahu bahasanya e-money adalah akad sharaf, berikutnya kita akan mempelajari konsekuensinya. Terus konsekuensinya apa kalau e-money itu akad sharaf? Di buku saya sebutkan, jika top up e-money adalah akad sharaf, apa saja konsekuensinya? Di buku saya sebutkan ada tiga pembahasan ya. Ada tiga pembahasan tentang ini. Yang pertama adalah masalah kesetaraan. Kesetaraan ketika top up. Yang kedua, masalah diskon. Masalah diskon penggunaan e-money. Yang ketiga adalah biaya administrasi. Biaya admin. Baik. Kita ulang ya. Ketika kita mengakui bahasanya top up e-money adalah akad saraf, selanjutnya ada tiga masalah turunan. Yang pertama masalah kesetaraan ketika top up. Yang kedua masalah diskon. Yang ketiga masalah biaya admin. Kesetaraan di sini yang saya maksud adalah kesetaraan dalam nilai. Yang kedua kesetaraan dalam waktu. Sudah? Saya pindahkan ini ya. Saya pindahkan ke sini. Ya. Bahwa e-money adalah uang digital. Begini. Sehingga jika ditukar dengan uang kartal, jika ditukar dengan uang kartal, maka wajib apa? Maka wajib, di situ syaratnya ada wajib tunai dan satu lagi sama nilai. Wajib tunai dan sama nilai. Jika tidak tunai, misalnya transfer jam ini, hari ini jam ini, tapi sampainya uang baru bisa tersimpan di chip, misalnya bisa diaktifkan selama setengah jam lagi atau baru bisa diaktifkan 15 menit lagi, berarti dia tidak tunai. Dan alhamdulillah kalau kita mengisi top up saldo e-money di Indomaret atau Alfa atau tempat-tempat yang lain, kita begitu ngasih uang kemudian kartu kita dipinjam atau kartu kita dia bawa, langsung bisa diisi dan itu terjadi secara tunai di meja akad, sehingga dia tunai di majelis. Insya Allah untuk bagian ini sudah terpenuhi. Tidak ada istilah, Pak, Bapak sudah top up sekian, selanjutnya ini bukti kalau Bapak sudah top up, tapi ini baru bisa diaktifkan satu jam lagi. Sehingga Anda ketika di tol, hampir di rest area, ngisi top up saldo e-money, keluar tol satu jam lagi baru bisa diaktifkan, berarti harus di tol satu jam dulu ya, nanti pelan-pelan dulu baru bisa dipakai untuk exit di tol. Ternyata alhamdulillah tidak terjadi demikian. Begitu Anda sudah top up, sudah otomatis langsung aktif dan Anda bisa langsung menggunakannya. Kemudian yang kedua adalah sama nilai. Kalau tidak sama nilai, maka jadinya riba fadl. Dan alhamdulillah yang terjadi di negara kita sama nilai. Anda top up 100 ribu, maka di situ tersimpan 100 ribu. Anda top up 500, tersimpan 500. Dan begitu seterusnya. Sehingga untuk jenis yang pertama ini memenuhi. Walhamdulillah. Dia sama nilai dan waktunya dilakukan secara tunai. Baik, kemudian berikutnya masalah diskon. Kita beralih ke masalah diskon. Bolehkah ada diskon? Apakah itu tidak termasuk riba? Sehingga ketika misalnya ya, ada dua layanan. Kalau bayar tunai harga 10 ribu misalnya. Kalau pakai e-money jadi 8.000. Boleh enggak kayak gini? Apakah diskon 2.000 itu termasuk riba ataukah bukan? Baik, kemarin sempat kita singgung ini ya. Misalnya ada orang yang memberikan promo ketika perjalanan travel umroh. Anda kalau membayar umroh dengan IDR, dengan rupiah, itu 25 juta. Tapi kalau dengan USD itu cukup misalnya berapa bang? Misalnya 2.000 misalnya ya. 2.000 USD. 2.000 USD jadi berapa? Kebanyakan? Kebanyakan, jadi lebih mahal ya. Jangan 2.000, misalnya 1.500 misalnya. 1.800 kan aslinya ya. Berarti misalnya 1.600. Anda dapat potongan berapa? 200. Ini kalau dikonversi jadi berapa? 1.600 ini. Kalau dikonversi jadi berapa? 22 juta. Jadi 22 juta, 22,5 ya. Dapat potongan berapa? 2,5 juta. Nah, di sini kan ada yang lebih murah nih. Bapak kalau mau bayar pakai rupiah 25 juta. Tapi kalau Bapak bayarnya pakai USD 1.600 USD saja, yang ini sebenarnya setara dengan 22,5 juta. Baik. Di sini kan enggak kelihatan, coret aja ya. Yang ini setara dengan 22,5 juta. Berarti boleh enggak kayak gini, Pak? Ada perbedaan harga. Rupiah lebih mahal dibandingkan dolar. Jawabannya, ini riba atau bukan? Bukan riba dan sah-sah saja. Ini bukan riba, hukumnya diperbolehkan. Kok bisa? Nah, yang namanya menjual kan boleh-boleh saja. Kamu kalau bayarnya pakai rupiah itu 100.000. Tapi kalau kamu bayarnya pakai beras cukup 9 kilo misalnya. Padahal 9 kilo beras mungkin tidak sampai 100.000. 9 kilo beras bisa 90.000 atau 80.000. Baik, tapi saya senang beras. Saya senang dibayar beras daripada dibayar duit misalnya. Maka dia ketika dibayar pakai beras, dia ngasih harga yang lebih murah. Atau misalnya begini. Bapak kalau bayarnya tunai, enggak lewat rekening, harganya 500.000. Tapi kalau transfer, tolong nanti ditambahi ya, 5.000 rupiah. Ada tambahan 5.000. Kenapa? Karena saya repot ya kalau mau narik. Sehingga dia minta tambahan biaya ketika bayarnya pakai transfer. Nah, itu contoh-contoh di mana orang memberikan nilai yang berbeda karena masalah teknis pembayaran. Ini kan sebenarnya masalah teknis ya. Kamu kalau bayarnya pakai IDR sekian, kalau pakai USD sekian, kamu kalau transfer sekian, kalau tunai sekian, kalau bayarnya pakai duit sekian, kalau bayarnya pakai uang sekian, kalau bayarnya pakai beras sekian, itu masalah teknis. Dan di situ boleh ada beda. Sehingga wallahu ta'ala alam, yang saya pahami untuk kasus ini insyaallah tidak ada masalah. Maka walhamdulillah untuk masalah diskon penggunaan e-money hukumnya boleh. Salah satu di antara upaya pemerintah untuk menyemarakkan penggunaan e-money pada waktu awal-awal penggunaan e-money di tol itu adalah ngasih diskon. Dan sempat ada dialog dan diskusi antar sama ikhwah terkait masalah diskon ketika orang membayar menggunakan e-money. Dan kalau kita lihat bahwasanya jika kita sepakat, kembali ke sini ya, jika kita sepakat e-money adalah sarf, maka diskon itu hukumnya boleh. Tapi kalau menurut Anda, saya lebih cenderung ustadz yang mengatakan e-money adalah utang, diskon ini riba. Tapi kalau e-money adalah sarf, maka diskon ini wallahu a'lam hukumnya boleh. Berikutnya tentang biaya admin. Baik, masalah yang ketiga, biaya admin. Dalam penggunaan e-money, di sana ada biaya admin. Misalnya ya, untuk beli baru, beli kartu baru biasanya berapa? Senilai 75.000 ya. 75.000, tapi saldonya, saldo, isi saldo 50.000. Begini? Ya. Yeah. Beli baru 75.000, saldo 50.000. Atau misalnya top up, ada biaya admin 1.500. Boleh enggak kayak gini? Jawabannya, selama biaya admin itu adalah biaya real yang dibutuhkan untuk pemberian layanan tadi, insya Allah hukumnya diperbolehkan. Sehingga begini, baik. Tadi kita sudah sampaikan bahwa dalam akad sharaf itu wajib apa? Sama nilai. Ini tadi ya, sama nilai. Nah, sekarang di situ ada 75.000. 75.000, tapi yang didapatkan 50.000. Nah, oh Pak, ini kan ada selisih ya. Baik, sekarang kita rinci. 75.000 itu apa? 50.000 plus 25, ini sebagai admin. Nah, sama dengan 50.000. Sudah? Berarti di sini ada kesetaraan nih, 50 dengan 50. Sedangkan yang ini enggak dihitung sebagai sharaf. Sharafnya itu antara 50 dengan 50. Adanya admin itu biaya tersendiri yang itu merupakan hak yang diminta oleh penyedia jasa karena dia sudah memberikan layanan. Termasuk juga ketika top up. 1.500 insyaallah cukup bisa dikatakan sebagai biaya admin. Sehingga misalnya Anda top up 200.000 plus 1.500, nanti keluarnya 200.000 ya. 200.000 sebagai saldo. Berarti di sini dilakukan sharaf dengan nilai yang sama. Sehingga insyaallah untuk biaya admin 1.500 ini bukan masuk riba fadl, di mana di situ ada kelebihan dalam akad tukar menukar uang dengan uang. Wallahu alam. Insyaallah bisa dipahami ya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Dan kalau sekiranya jamaah masih kesulitan untuk memahami, kami sarankan untuk membaca ulang di buku. Semoga bisa memahamkan. Dan jika masih ada masalah atau ada hal yang nampaknya penyampaian saya kurang tepat, segera saja silahkan sampaikan di komen Facebook atau melalui chat yang sudah kami sediakan nomornya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Selanjutnya, bagi Anda yang mau bergabung, kami persilahkan. Kita baca terlebih dahulu pertanyaan melalui WA. Tapi ini ada nomor yang masuk ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustaz mau bertanya tentang sistem apa? Akad istisna seperti ini. Kalau misalkan ana itu kan sebagai produsen gamis ya. Ana jual lewat agen. Kalau misalkan agen itu ana misalkan buka PO nih. PO-nya itu barang belum ada kan ya, Ustaz? PO gamis, ana iklankan, share ke agen, misalkan gambarnya, spesifikasinya. Nah, agen juga iklankan ke konsumen. Nah setelah itu kan agen itu kan karena barang belum dimiliki, jadi mereka pada ke konsumen itu ngambil uangnya itu jaminan ya Ustaz ya. Misalkan ada agen yang ada konsumen yang ngasih jaminan misalkan uang 100 ribu karena mau misalkan gamisnya ini jaminannya 100 ribu. Nah kalau misalkan setelah agen itu semua dikumpulin datanya AGL siapa aja konsumen A misalkan siapa ngambil berapa nanti disetor ke ANA mungkinnya ininya datanya data gamis yang akan diproduksi misalkan sekian dari agen tersebut. Nah di saat berjalannya waktu misalkan ANA ada kendala apa itu karena produksinya lama kah atau misalkan kainnya yang telat turun dari pabriknya kah jadi produksinya itu lama tidak sesuai dengan estimasi yang ANA berikan ke konsumen, setelah itu biasanya suka ada konsumen yang cancel Ustaz. Karena misalkan agen itu ke ANA itu DP ya, misalkan DP karena istisnya itu kadang DP, kadang-kadang ngasih nggak DP juga, kadang dibayarnya akhir juga, ada yang seperti itu. Kalau misalkan ada yang udah DP nih ngasih ke ANA agennya, konsumennya itu misalkan ada yang cancel karena ini kelamaan, afwan ANA cancel aja, ANA ambil misalkan ambil lagi ininya jaminannya misalkan ANA tarik, nah itu kan nggak apa-apa. Kalau nanti pesanan si konsumen yang di cancel itu yang udah di DP-in sama agen itu ke ANA itu namanya apa? Apa boleh di cancel juga kah atau enggak bisa Ustaz ya? Baik. Cukup itu saja. Nah. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan kepada Bapak. Waalaikumsalam. Baik. Untuk uang jaminan dari konsumen yang beli dari agen, karena agen ini seorang trader ya, dia bukan wakil dari Anda sebagai produsen. Maka begitu konsumen cancel tanpa sebab sekalipun hukumnya boleh. Cancel tanpa sebab sekalipun hukumnya boleh. Misalnya begini, Anda bisa produksi tepat waktu, dijanjikan bulan depan. Dijanjikan bulan depan dan Anda bisa produksi tepat waktu, sebelum akhir bulan Anda sudah selesai. Barang dikirim, proses pengiriman 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tinggal, misalnya tinggal 1 jam barang akan sampai. Konsumen membatalkan, boleh. Pak saya nggak jadi beli misalnya. Konsumen bilang ke agen, saya nggak jadi beli. Padahal tinggal 1 jam lagi barang sampai. Hukumnya boleh. Konsumen di sini boleh membatalkan dan menarik ulang uang jaminan 100% meskipun tanpa sebab. Kenapa? Karena dia belum melakukan akad. Sehingga untuk konsumen dalam hal ini, dia tidak bertanggung jawab terhadap hubungan Anda dengan agen. Nah ini barang nanti sampai di agen terus saya pakai apa? Ya itu terserah agen. Karena agen sudah belanja. Nanti kita menanggung resiko dan itulah bagian dari konsekuensi jual beli. Dalam jual beli, sebagaimana di situ ada peluang untung, maka di situ juga ada peluang rugi. Sementara untuk agen, agen Anda melakukan akad dengan Anda, akadnya adalah akad istisna. Karena akad istisna, maka dia sah dan mengikat begitu sudah selesai akad. DP menjadi hak milik Anda sebagai produsen. Sehingga ada dua kemungkinan. Jika Anda melakukan proses produksi tanpa masalah, maka agen tidak boleh membatalkan secara sepihak. Dan jika dia membatalkan secara sepihak dan Anda menerima, Anda boleh potong DP. Misalnya dia sudah bayar DP 1 juta, kemudian Anda menerima, Anda sampaikan, baik karena kamu menolak secara sepihak atau membatalkan secara sepihak, DP tidak bisa saya kembalikan. Silahkan, itu hak Anda sebagai produsen. Kenapa? Karena akadnya sudah sah. Dan DP ketika akadnya sudah sah, kemudian dibatalkan oleh konsumen, maka DP boleh hangus. Sebagaimana ini yang pernah terjadi pada salah satu gubernurnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau ditugaskan untuk membeli sebuah rumah yang ada di kota Mekah. Lalu gubernur itu menemukan sebuah rumah yang cocok. Kemudian dia kasih DP kepada pemiliknya. Ini uang silakan kamu pegang. Nanti saya akan ke Madinah terlebih dahulu untuk menceritakan rumah ini. Sehingga deskripsinya nanti disebutkan. Diceritakan rumahnya ada di kota Mekah, alamatnya tepatnya di sini. Kemudian bentuk rumahnya kayak gini, luasnya seperti ini. Nanti akan diceritakan kepada Umar. Kemudian utusan Umar ini mengatakan, jika Umar setuju, saya akan bayarkan sisanya. Dan kalau Umar enggak setuju, duit ini milik kamu. Itu disampaikan kepada pemiliknya. Artinya apa? Akadnya sah sejak dari awal. Lalu orang ini ngasih DP kepada pemilik rumah. Tapi digantung apakah nanti saya lanjutkan ataukah tidak, kembali kepada persetujuan Amirul Mukminin. Kalau Amirul Mukminin setuju, kita lanjutkan. Kalau Amirul Mukminin tidak setuju, uang ini milik kamu. Karena akadnya sah. Dan jika akad sudah sah, kemudian konsumen ngasih DP, lalu konsumen membatalkan secara sepihak, maka konsumen atau DP yang dibayarkan konsumen berhak untuk tidak dikembalikan 100%. Dan Anda pun boleh saja misalnya mengembalikan 50% atau sekian puluh persen, silakan, itu hak Anda. Yang kedua, produksi yang Anda kerjakan ternyata mengalami kendala sehingga telat, dan itu merugikan pihak agen. Maka dalam hal ini, karena agen dirugikan, dia berhak untuk minta denda misalnya, yang disebut dengan asyartul jazai atau denda wan prestasi. Sehingga nanti diperbolehkan, ada kesepakatan, kalau sampai produsen telat menyerahkan barangnya melebihi dari akhir bulan ini, maka nanti barang tetap diantar, tapi harga diturunin, atau kena denda, misalnya kena denda 5% dari nilai total pesanan. Hukumnya juga boleh. Sehingga di situ Anda terikat dengan komitmen, pokoknya barang harus sampai sebelum akhir bulan ini, karena deadline-nya sampai akhir bulan. Itu akad Anda dengan agen. Tapi akad konsumen dengan agen tadi ya, karena dia belum melakukan akad sama sekali, uang jaminan tadi boleh ditarik 100%. Wallahu ta'ala alam. Nah, baik, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Misalkan kita akan top up money di merchant, uang yang sudah diserahkan tapi tiba-tiba sistem gangguan, tapi merchant tidak mau kembalikan uang saya, dan agar saya menunggu sampai saldo masuk, apakah ini artinya sudah terlibat riba? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, kalau dia nggak mau mengembalikan sampai saldo masuk, ini jadinya tidak tunai. Dan itu seperti yang pernah terjadi pada sahabat Talha bin Ubaidillah dengan kawannya. Jadi kawannya ini datang dengan membawa dinar, lalu dia mengatakan, mayyastarofid darahim, siapa yang mau menukarkan dirhamnya? Talha angkat tangan, saya punya dirham. Dan dia suruh pembantunya untuk ngambil dirham ke rumah. Kemudian Talha meminta kepada kawannya ini, mana dinar kamu? Nanti sebentar lagi pembantu saya akan datang. Melihat itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung meluruskan, kalla, tidak boleh kayak gini. Kamu kembalikan dinar itu, atau kamu tunggu budakmu sampai di sini, pembantumu sampai di sini dengan membawa dirham. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ar-riba, Nabi sallallahu alaihi mengatakan adzhabu bidzahab riban illa ha wa ha. Emas dengan emas itu riba kecuali jika dilakukan dari tangan ke tangan. Karena itu jika Anda sudah top up dalam bentuk uang tunai, ternyata pihak merchant gak mau mengembalikan karena ada gangguan, nanti tunggu saja Pak, ini bisa aktif. Maka pilihannya, jika dia gak mau mengembalikan, Anda tunggu di situ. Tidak boleh keluar. Karena kalau Anda keluar dan meninggalkan tempat, kemudian nanti uang masuk belakangan, di situ terjadi riba nasi'ah. Wallahu ta'ala alam. Silahkan. Putus ya. Tayyib, kita coba baca pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Misal di tempat permainan, misal di tempat permainan kan kita harus isi pulsa kartu dulu. Contoh di Trans Studio atau Time Zone. Misal kita beli 100.000 dapat pulsa main 100.000. Tapi kalau kita beli 150 dapat pulsa 200.000. Kalau itu boleh enggak Ustaz? Pulsa main ya. isi 150 dapat 200. Kayak lock tiket. Tapi dia hanya bisa dipakai di area itu. Di luar itu enggak bisa. Enggak bisa. Baik. Ini nanti insya Allah akan kita bahas di ini ya, di apa? Permasalahan tentang GoPay, OVO dan seterusnya. Sehingga belum bisa kita bahas sekarang. Tayib, kita lanjutkan dulu. Pertanyaan itu dicatat ya. Insya Allah di lain waktu. Atau kita angkat pertanyaan melalui telepon. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, saya pernah dengar dari salah satu Ustaz, beliau berkata bahwa kalau kartu e-money itu beda sama kartu debit. Nah, kartu e-money itu kalau jatuh bisa dipergunakan sama orang lain. Kalau kartu debit itu harus pakai persetujuan PIN gitu. Apakah ini termasuk perbedaan antara soft dan utang? Itu aja Ustaz. Masya Allah, barakallahu. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Baik. Ini semakin menambah keyakinan kami bahwasanya akad itu adalah akad sharaf. Kalau kartu debit, di situ ada pengamannya. Bentuk pengamannya apa? Bentuk pengamannya apa? Ada PIN ya, dan bisa diblokir misalnya. Anda langsung telepon ke pihak penyedia, "Pak, kartu saya hilang, tolong diblokir." Bisa. Tapi kalau kartu e-money enggak bisa. Dan jelas bahasanya di sini berarti sudah dalam bentuk uang yang berbeda. Sehingga sama seperti ini. Anda membeli dolar. Lalu Anda kasihkan uang, kemudian dapat dolar. Lalu dolar Anda jatuh. Bisa enggak ditemukan orang lain kemudian dipakai oleh orang itu? Sangat bisa. Kenapa? Karena ini uang yang baru. Lain halnya kalau seperti ini. Anda menyerahkan uang dalam bentuk rupiah. Begitu? Kemudian Anda dikasih sebuah kertas tertulis bahwa Anda telah memberikan utang kepada si A senilai 5 juta rupiah dan nanti akan ditagih dengan membawa kertas ini. Lalu kertas itu jatuh. Kemudian ditemukan oleh X. Bisa enggak Mr. X ini datang kepada tempat A tadi? "A, saya mau nagih 5 juta. Ini kertasnya." Karena A mengenal dulu yang ngasih 5 juta bukan kamu, ini bukan tanda tangan kamu. Dan di sini bukan nama kamu. Coba mana KTP-nya? Oh, ini bukan nama kamu, di sini tertulis si D. Ini kamu Mr. X. Enggak bisa, kertas ini enggak berlaku. Sehingga penagihan itu berlaku jika kertas ini diserahkan dan yang kedua yang menyerahkan adalah orang yang namanya tertera di situ atau wakilnya dengan membawa misalnya surat kuasa. Wallahu alam. Insyaallah di sini semakin meyakinkan kami bahwa memang betul-betul akadnya adalah akad sharaf dan bukan akad utang. Wallahu alam. Nah. Silahkan. Halo. Silahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umur Afif dari Jakarta, Ustaz. Mau nanya begini Ustaz, saya waktu tahun 2015 itu ada akad pembelian rumah yang menurut developernya itu sesuai syar'i. Udah DP 5 juta. Terus sampaikan per 2019 Mei itu dana saya yang masuk itu udah sekitar 350 juta. Tapi ternyata saya baru tahu bahwa lahan yang saya beli itu adalah belum SHM, belum sertifikat hak milik, baru AJB antara developer sama pemilik tanah. Tapi sebagian dari sekian ribu hektar itu, sekian ribu meter persegi itu sudah ada sebagian yang SHM, tapi yang ternyata yang punya saya itu belum SHM. Nah, sampai sekarang belum juga dibangun-bangun rumahnya. Tapi yang udah SHM udah sebagian dibangun rumahnya. Nah, karena tidak dibangun-bangun, akhirnya saya berhentikan cicilan saya. Saya waktu itu perjanjiannya selama 10 tahun dari tahun 2015 itu. Nah, apakah saya kesalahan gitu kalau saya memberhentikan cicilan saya, karena saya lihat dana saya sudah masuk sekitar 350 juta, tapi tanah saya belum bergerak sedikit pun, belum ada pondasi, belum ada dinding, belum ada apapun. Nah, saya pernah protes lah gitu ya, bisa dibilang protes, kok belum ada pergerakan. Dia bilang karena belum bisa dibangun karena status tanah masih AJB. Nah, sementara antara developer sama pemilik tanah itu harganya naik-naik terus, Ustaz. Makanya kata developernya, mereka kesulitan untuk melunasi. Nah, pernah saya ditawarin di kavling yang lain, di SHM yang di tanah sebelahnya yang sudah SHM, tapi ukurannya lebih kecil. Kalau saya kan ukurannya 140 meter persegi, 2 kavling. Satu kavling itu 70 meter, saya beli 2 kavling. Tapi karena harganya mahal ya saya belum sanggup dana saya gitu. Nah, apakah saya kesalahan untuk memberhentikan sementara cicilan gitu, Ustadz? Sampaikan developer itu membangun rumah saya gitu. Apakah nanti di akhirat misalnya saya meninggal duluan atau apa, saya akan ditagih oleh developer karena saya belum lunas? Gitu Ustadz, mohon solusinya, karena memang developer ini tidak ada hutang di bank manapun. Dia bilang sesuai syar'i gitu, karena dia bilang katanya udah sekolah di syar'i lah dengan salah satu Ustadz, katanya gitu. Gitu aja Ustadz, mohon nasihatnya, atas nasihatnya dan bimbingannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wallahu taala alam. Pertama yang kami sarankan, di sini ada sedikit masalah dari sisi akadnya yang enggak beres ya. Insyaallah kalau akad istisnanya sudah memenuhi standar, karena developer termasuk produsen dan produsen itu berhak untuk menjual meskipun unit belum diproduksi. Anda melakukan jual beli rumah bukan jual beli tanah. Sehingga karena jual beli rumah, berarti akad yang dilakukan adalah akad memproduksi rumah. Dan itu bisa dilakukan dengan akad istisna. Nah, dalam akad istisna, ketika akad sudah selesai, maka itu mengikat kedua belah pihak. Selanjutnya yang harus dipenuhi adalah masalah ketepatan waktu. Jika produsen memberikan waktu, misalnya ya, selama 10 tahun, berarti ketepatan waktu 10 tahun ini yang jadi acuan. Jika sampai lebih dari 10 tahun ternyata tidak ada serah terima apapun dari produsen kepada ibu sebagai konsumen, maka dia berhak untuk dikenakan biaya penalti. Misalnya ibu minta, nanti kalau kamu gak bisa menyerahkan sampai 10 tahun, kamu kena penalti misalnya ya, sekian puluh persen. Itu boleh. Tapi kalau masih berada di rentang 10 tahun, ya ibu memenuhi sebagaimana kewajiban yang tertera. Misalnya apa? Diminta untuk nunggu sampai selama 10 tahun, silahkan. Nah, terkait masalah menghentikan cicilan karena tidak ada perkembangan terhadap proses produksi, apakah itu diperbolehkan? Wallahu ta'ala alam, yang dohir boleh. Yang dohir boleh dalam arti begini, Anda tidak membatalkan akad. Karena menghentikan membatalkan akad. Membatalkan akad itu jika bentuknya membatalkan akad itu jika bentuknya Anda menarik semua uang yang sudah Anda bayarkan. Kalau menghentikan cicilan, itu berarti untuk sementara Anda tidak melanjutkan pembayaran, sehingga tidak dilakukan pelunasan, disebabkan karena dia si produsen juga tidak ada progres terhadap pekerjaan yang dia lakukan. Insya Allah, wallahu alam, di sini diperbolehkan karena setahu saya ini tidak termasuk fasakh, tidak termasuk pembatalan akad, namun yang terjadi adalah apa itu, penghentian sementara agar uang Anda yang masuk tidak semakin banyak sementara progresnya tidak ada. Dan Anda berhak untuk menolak ketika dipindahkan ke kapling yang sudah ada SHM tapi ternyata luasnya lebih sempit. Kalau dipindahkan dengan luas yang sama, berarti Anda cuma digantikan posisi saja dan Anda tetap mendapatkan hak yang sama. Tapi kalau dipindahkan dengan luas yang lebih sempit dan Anda menolak, itu hak Anda. Cuman saya sarankan begini, kalau misalnya mau lebih aman, ketika dipindahkan ke kapling yang lebih sempit, boleh diterima tapi dengan syarat nanti harus ditambahkan kapling yang lain. Sehingga tetap Anda berhak mendapatkan 140 meter persegi. Dengan cara itu insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Tayyip. Kita coba jawab pertanyaan melalui ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan keluarga. Barakallahu fikum. Apabila istri ditalak satu, di masa iddah masih tinggal di rumah suami serta masih melakukan aktivitas biasa, memasak dan lain-lain, harus memakai jilbab karena sudah bukan mahram. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, wa jazakumullahu khairan. Saya bahas ini tentang masalah talak. Jika seorang istri sudah ditalak oleh suami dan masih di masa iddah, bolehkah sang istri membuka jilbab di hadapan suami? Dan bolehkah mereka hidup dalam satu rumah? Kita coba jelaskan melalui tulisan ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, talak itu ada dua ya. Ada talak roji'i, ada talak ba'in. Talak roji'i artinya talak yang masih bisa rujuk. Kata kuncinya di sini, masih bisa rujuk. Sebaliknya talak ba'in adalah talak yang tidak bisa rujuk. Nah, talak ba'in ini ada dua. Ada talak ba'in sughra, ada talak ba'in kubra. Untuk talak ba'in sughra itu tidak bisa rujuk, tapi bisa nikah lagi. Bisa nikah lagi secara langsung. Sedangkan talak ba'in kubra ini tidak bisa rujuk juga, dan bisa nikah lagi. Bisa nikah lagi Jika si wanita Telah nikah dengan lelaki yang lain. Dengan lelaki yang lain. Nah, baik. Sekarang talak ruji' itu talak apa, Pak? Talak ruji' itu talak satu, talak dua yang masih di masa iddah. Nah, ini talak ruji' namanya. Kalau talak ba'in apa talak ba'in? Talak ba'in untuk yang sughra, talak ba'in untuk yang sughra adalah talak satu dan talak dua yang masa iddah selesai. Ya, misalnya talak satu dijatuhkan suami A kepada istri B, lalu masa iddahnya selesai selama 3 kali haid selesai. Begitu selesai masa iddah, mereka bukan lagi suami istri lagi. Lalu terpisah misalnya selama sepekan, kemudian cinta lama bersemi lagi, terus mereka nikah lagi, hukumnya boleh, hukumnya diperbolehkan. Kemudian talak kubro, talak ba'in kubro adalah talak tiga. Begitu dijatuhkan talak tiga, jedes, ini talak yang ketiga ya. Misalnya hari ini, jam ini talak ketiga dijatuhkan. Sejak itu, maka sang wanita ini sudah bukan lagi istrinya. Sehingga untuk talak ba'in kubro itu, wanita tadi menjalani masa iddah di luar rumah, tidak bersama suaminya, di luar rumah, tidak bersama suaminya. Dan nanti dia gak bisa nikah lagi kecuali jika si wanita ini telah dinikahi oleh lelaki yang lain. Makanya untuk talak ba'in kubro itu nampaknya hampir mustahil bisa ketemu lagi, susah ya. Kalaupun bisa ya, itu kejadian 1001. Nah, yang kita bahas di bagian ini ya, yang kita bahas di bagian ini, talak roji'i, masih bisa rujuk, yaitu talak satu dan talak dua yang masih di masa iddah. Baik, ini saya bawa ke samping. Talak roji'i, untuk talak roji'i, apakah dalam talak roji'i ini boleh suami istri tadi hidup bersama? Ada yang mengatakan tidak boleh. Tidak boleh, atau yang saya maksud, apakah dalam talak roji'i ini tadi bolehkah istri menampakkan auratnya di hadapan suaminya? Ada yang mengatakan tidak boleh, dan ada yang mengatakan boleh. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih mendekati, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Ini ada di surat apa ya? Dan ada di surat Al-Baqarah. Ayatnya saya enggak hafal. Wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka, ahaqqu biraddihinna, lebih berhak untuk kembali kepada, untuk mengembalikan istrinya menjadi istri dia. Yang dimaksud di situ adalah suaminya itu lebih berhak untuk melakukan rujuk. Sehingga misalnya si A mentalak si B ya, di hari ini jam ini mentalak si B. Ketika B ditalak, dia sedih dan dia marah. Dia sedih dan dia marah, langsung dia telpon kakaknya. Si wanita ini langsung telpon kakaknya. Kakaknya pun marah. Akhirnya terjadi keregangan antara A, B, dan B, dan antara kakaknya dengan si A, dengan suami ini. Baik. Tapi Allah sebut mereka ini masih suami istri. Makanya Allah sebut wa bu'ulatuhunna. Si A itu sebagai suami, dia berhak untuk merujuk. Andaikan dia mau rujuk, talak ini, jam ini, di hari ini, ditalak. Sejam berikutnya, dia mau rujuk. Tapi kakaknya gak mengizinkan. Ya sudah, nek ditalak kayak gitu, jangan mau dirujuk. Suaminya mau rujuk. Siapa yang lebih berhak? Pertimbangan kakaknya atau pertimbangan suami? Jawabannya, suami yang lebih berhak. Allah katakan, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Suami mereka, suami wanita itu, lebih berhak untuk merujuk. Sehingga meskipun kakaknya enggak setuju, tapi kalau suaminya mau rujuk, itu hak suami. Baik. Nah, kepentingan kita dari ayat tadi adalah, Allah Ta'ala menyebut, lelaki yang sudah menceraikan sang wanita tadi dengan sebutan suami. Coba kita sebutkan ayatnya ya. Ini ada di surat Al-Baqarah, kita lihat. Ada di surat Al-Baqarah ayat 228. Al-Baqarah ayat 228. Saya tuliskan di sini. Al-Baqarah 228. Di situ Allah menyebut suami mereka lebih berhak untuk rujuk. Berarti lelaki yang sudah menceraikan istrinya, dia disebut sebagai suami, menunjukkan kalau mereka masih suami istri. Menunjukkan kalau mereka masih suami istri. Karena mereka masih suami istri, berarti boleh enggak hidup bareng? Boleh. Boleh enggak lihat auratnya? Boleh. Boleh enggak lihat enggak pakai jilbab? Boleh. Meskipun sudah ditalak, dengan catatan selama masih di masa iddah. Nah, selanjutnya begini. Kalau misalnya tidur bareng kemudian melakukan hubungan badan, itu boleh atau tidak? Nah, di situ dibahas oleh para ulama, untuk talak roji'i melakukan rujuk. Melakukan rujuk ya. Rujuk itu dirinci menjadi dua. Ada rujuk bil qaul. Rujuk bil qaul, dengan ucapan. Nah, bil qaul. Ada rujuk dengan bil fi'l. Bil fi'l, dengan perbuatan. Bil fi'l. Baik. Nah, ulama sepakat rujuk bil qaul sah. Ini sah, rujuk bil qaul sah dengan ijma, berdasarkan ijma, sepakat. Dan memang hukum asalnya rujuk itu bil qaul. Nah, apakah boleh rujuk bil fi'l? Apakah boleh rujuk bil fi'l? Ada perbedaan pendapat di sini. Pendapat yang pertama, tidak sah, tidak ada rujuk bil fi'l. Nah, tidak sah. Sehingga misalnya suami diam saja. Enggak pernah, dia sudah mengucapkan kalimat aku ceraikan kamu. Berarti jatuh talak ya. Tapi setelah itu diam-diaman, suami istri diam-diaman, enggak ngomong sama sekali. Tapi sang suami misalnya bercumbu dengan istrinya ya. Tidur bareng dengan istrinya dan mereka bahkan sampai melakukan hubungan badan. Apakah itu sah sebagai rujuk? Pendapat pertama tidak sah, enggak ada rujuk bil fi'l. Dan ini pendapat Syafi'iyah. Makanya dalam madzhab Syafi'iyah sebatas bercumbu, suami mendekat dengan istrinya, misalnya memeluk istrinya dan seterusnya, itu tidak masuk dalam kategori rujuk. Dan rujuknya tidak sah. Boleh enggak itu dilakukan? Boleh, tapi tidak disebut rujuk. Karena mereka masih suami istri, boleh dilakukan, tapi tidak disebut rujuk. Kemudian ada yang mengatakan hukumnya sah jika ada niat. Jika ada niat untuk rujuk. Dan ini pendapat Malikiyah. Ini pendapat Malikiyah. Sehingga menurut Malikiyah, suami yang sudah mengatakan saya ceraikan kamu, jatuh cerai. Lalu malam harinya suami ingin mendekat ke istrinya. Kemudian dia bercumbu dengan istrinya dan dia niat untuk rujuk. Meskipun enggak ngomong, dia niat untuk rujuk, maka sah rujuk balik lagi jadi istrinya. Kemudian pendapat yang ketiga, sah meskipun tanpa niat. Meskipun tanpa niat. Dan ini seingat saya pendapat Hanafiyah ini. Ini pendapat Hanafiyah. Sehingga begitu suami mendekati istrinya lalu bercumbu, meskipun dia enggak punya niat rujuk tetap sah. Dan ada satu lagi yang insya Allah ini pendapat yang lebih mendekati, yaitu pendapat Hambali. Rujuk bil fi'l itu hanya bisa terjadi dengan satu, yaitu jima. Begitu suami melakukan hubungan badan meskipun tidak ada niat untuk rujuk, maka dia terhitung telah rujuk. Dan ini pendapat Hambali. Maka dalam pendapat Hambali, rujuk itu bisa dilakukan dengan perbuatan ya, yang bentuknya hubungan badan, baik ada niat maupun tidak ada niat. Wallahu a'lam. Baik, teleponnya putus. Kita bacakan satu pertanyaan melalui WA. Bismillah. Bagaimana dengan transaksi aplikasi Flip yang menawarkan transfer beda bank tanpa biaya tanpa biaya admin, tapi proses transfer butuh waktu kurang lebih 10 menit untuk bisa sampai ke nomor rekening yang dituju. Syukran Ustaz. Baik. Yang saya pahami di situ bukan akad sharaf. Jadi dalam proses Flip, dalam transfer melalui Flip itu bukan akad sharaf. Itu akad wakalah. Saya menyuruh Flip, tolong kirimkan uang ini ke si A, si B. Dan dalam proses pengiriman ada telat waktu, enggak jadi masalah. Karena di situ Anda tidak mendapatkan uang ganti kan? Anda cuma menyuruh tolong Flip kirimkan uang ini ke si A. Nah, proses pengiriman ada waktu tunda, enggak jadi masalah. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya, Ustaz. Ini terkait apa? Saya konsumen kan. Kalau tadi ada yang telepon produsen gamis ya. Nah, saya konsumennya. Saya pernah pengen beli gamis, lihat iklan di Facebook, terus saya cek apa agen sama marketer tuh sama owner iklannya sama harga sekian ya. Terus caranya harus ngasih DP minimal 50% atau bayar cash. kebetulan saya menghubungi marketer. Nah, kan request dari dia saya harus transfer uang itu ya, mau 50% atau lunas. Kalau tipe transaksinya yang di request dari owner itu seperti itu, seharusnya uang yang dikirim ke owner itu uang marketer atau uang dari saya sebagai konsumen ya. Kalau misalnya uang dari saya, berarti marketer atau agen itu nggak menanggung resiko dalam transaksi jual beli ini ya Ustadz. Baik, cukup Ibu. Nah, terus apa pertanyaan kedua ya Ustadz? Kalau ini antara azan dan iqomah kan saya lagi berdoa, itu biasanya suami sama anak saya berangkat, terus mereka ngucapin salam. Itu sebaiknya saya menjawab salamnya atau tetap lanjut doanya atau bagaimana ya Ustadz? Baik. Syukron, jazakallah khair, barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika marketer adalah wakil dari produsen, maka boleh saja uang yang diserahkan ke produsen adalah uang ibu. Tapi jika marketer adalah trader, sehingga dia kulaan dulu dari produsen, maka uang yang ibu serahkan ke marketer seharusnya tidak dipakai, cuma ditahan sebagai jaminan. Karena tidak boleh membayar DP sebelum barang dimiliki oleh penjual. Nah, saya tidak tahu marketernya ini marketer siapa. Apakah ibu ada hubungannya dengan penelpon sebelumnya tadi ya? Yang beli adalah produsen gamis. Ataukah ini penjual yang lain dan produsen yang lain? Kalau ibu bisa pastikan bahwasanya dia adalah wakil saja dan bukan trader, bukan tengkulak. Maka insya Allah tidak masalah begitu ibu diminta bayar DP dan ibu bayar DP, lalu DP itu dipakai untuk diserahkan ke produsen, sehingga dia nggak nanggung resiko sama sekali. Karena wakil itu tidak nanggung resiko, resikonya adalah capek karena ketika dia nggak laku, nggak ada bayaran. Sedangkan resiko trader, dia ketika nggak laku, dia nanggung resiko rugi karena dia punya barang sementara nggak bisa terjual. Tapi kalau misalnya marketer yang sebagai wakil itu tidak nanggung resiko dalam arti apa uang ibu yang dipakai nggak jadi masalah karena dia wakil. Wallahu ta'ala alam. Kemudian untuk kasus ibu sedang berdoa antara adzan dan iqamah, lalu suami dan anak izin mau ke masjid kemudian mengucapin salam, ya silakan dijawab salamnya. Karena ibadah yang dilakukan pada waktu tertentu itu harus didahulukan dibandingkan ibadah yang waktunya longgar. Menjawab salam itu kan dilakukan saat salam itu tepat kita dengar. Begitu kita dengar, kita jawab. Dan itulah waktu menjawab salam. Sedangkan berdoa, Anda punya rentang waktu yang panjang tuh, antara adzan sampai iqamah. Kalaupun diputus karena untuk menjawab salam, masih ada sisa waktu yang lain. Sehingga dahulukan ibadah yang dilakukan pada waktunya dibandingkan ibadah yang masih punya kelonggaran waktu. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.